Created with free version for non-commercial use. Terima kasih buat para subscriber Nopinasia yang telah support kami hingga saat ini 2 juta subscriber. Jangan lupa selalu dukung channel ini agar bisa menghibur banyak orang. Terima kasih untuk kalian semua Nopinasia 2 juta subscriber. Terima kasih untuk Nopinasia 2 juta. Created with free version for non-commercial use.